Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد عباد الله معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Dengan taufik dan rahmat Allah semata, kita telah melalui Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan Ramadan yang kelak di yaumul qiyamah akan menjadi saksi bagi masing-masing kita, saksi lana yang akan menguntungkan dan membela kita di hadapan Allah, atau dia ma'adzallah akan menjadi alaina saksi yang akan memberatkan kita karena taksir dan kejelekan serta kemaksiatan yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, petunjuk dari para pendahulu kita, salaf hadhil ummah rahimahumullahu ta'ala, bahwa mereka orang-orang yang selalu setiap kali mereka menjalankan ketaatan dan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka dalam keadaan gusar, mereka dalam keadaan khawatir dan ketakutan kalau-kalau amalan itu bukan untuk Allah, kalau-kalau amalan soleh itu tidak diterima di sisinya. Merekalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Mereka orang-orang yang berbuat, telah melakukan apa yang telah mereka lakukan dalam keadaan hati mereka serba ketakutan bahwa mereka akan dikembalikan pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di yaumul qiyamah, dalam keadaan mereka yakin mereka akan dibangkitkan dan akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama hidup di dunia. Padahal mereka telah melakukan segala yang mereka telah lakukan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahuwal ladzi yazni wa yashrabul khamr wa yasrik?" Apakah mereka ini orang yang berzina, minum minuman keras, dia mencuri dan melakukan kemaksiatan yang serupa dengan itu, dan dia takut kepada Allah melakukan apa yang telah dia lakukan dan hatinya dalam keadaan takut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Bukan wahai Aisyah, tetapi mereka adalah orang yang salat, bersedekah, mereka zakat, mereka lakukan amalan-amalan saleh, tetapi mereka dalam keadaan takut kalau-kalau amalan itu tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala." Demikian disebutkan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abi Rawad rahimahullahu ta'ala, "Adraktuhum yajtahiduna fil amal salih, fa'idha fa'alu waqa'a alaihimul ham alla yutaqabbala minhum." Aku mendapati para ulama salaf dari para pendahulunya, mereka kalau menjalankan ibadah dalam beramal saleh, sungguh mereka berijtihad, bersungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan, melakukan amalan itu sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin, sesempurna mungkin dalam pelaksanaan amal ibadahnya. Setelah itu terjadi, setelah amalan itu mereka perbuat, bukan kemudian mereka bangga, bukan kemudian mereka tenang atau malah merasa punya jasa, justru mereka khawatir. Mereka dalam keadaan tidak tenang, khawatir amal perbuatannya, semua ibadahnya, mereka khawatir tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Wasiat yang demikianlah yang disampaikan oleh para sahabat dan para a'immah tabi'in salafus salih rahimahumullahu ta'ala. Disebutkan oleh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu, kunu liqabuli a'malikum ashadda ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian orang-orang yang lebih perhatian, lebih peduli, lebih serius agar amalan itu diterima oleh Allah lebih daripada amalan itu sendiri. Alam tasma'u qaulallahi ta'ala, karena tidakkah kalian mendengar firman Allah di dalam Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Artinya, jika seorang muslim menjalankan amal ibadah, dia lakukan itu dengan penuh perhatian, dia laksanakan itu sebaik mungkin, keikhlasannya dia jaga, kekhusyuannya dia usahakan, sesempurna mungkin dia perhatikan amalan itu agar terlaksana dengan sebaik-baiknya, itu sesuatu yang dituntut darinya. Tetapi lebih dari itu, Ali wasiatkan, bagaimana amal kalian itu agar diterima oleh Allah, dan itu tujuannya, itu yang diinginkan segalanya, amalan itu diridhai oleh Allah dan akan menyelamatkan orangnya di hadapan Allah kelak di yaumul qiyamah. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tidak semua orang yang beramal baik akan diterima oleh Allah. Itu yang membuat para ulama salaf khawatir ibadah dan ketaatannya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Fudhalah ibn Ubaid rahimahullahu ta'ala, la'an akuna a'lam anna Allah taqabbala minni mithqala habbatin min khardalin ahabbu ilayya minad dunya wa ma 'alayha. Jika saja aku seandainya tahu bahwa Allah menerima dari aku amalan solehku, walaupun itu sekecil biji khardal, sebiji sawi amal kebaikan, tapi tahu itu benar-benar diterima oleh Allah, bagiku itu lebih baik, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah telah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima dari amalan ibadah hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Oleh sebab itu Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan, kanu yad'unallah sittata ashhur an yuballighuhum ramadhan. Para ulama salaf dahulu mereka berdoa memohon kepada Allah untuk Allah dapatkan untuknya bulan Ramadhan, sehingga dia bisa ibadah di bulan yang dilipat gandakan pahala padanya, diangkat derajat, diampuni segala dosanya. Mereka berharap mendapatkan Ramadhan itu, berdoa sungguh-sungguh memohon kepada Allah untuk mendapatinya di bulan Ramadhan. Selama bulan Ramadhan mereka penuhi hari demi harinya dengan amal soleh dan ibadah kepada Allah. Setelah Ramadhan, yad'unallah sittata ashhur an yataqabbala minhum, mereka kembali berdoa memohon kepada Allah 6 bulan berikutnya agar Allah terima dari mereka segala amal ibadah mereka. Demikianlah figur contoh bagi kita dari generasi terbaik umat ini, melakukan ibadah sebaik mungkin, sesempurna mungkin, penuh keikhlasan kepada Allah sesuai tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka lakukan dengan baik, mereka pun banyak-banyak berdoa, banyak memohon selalu kepada Allah agar segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah jalla fi'ula. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai, Ramadan adalah madrasah bagi setiap muslim untuk dia banyak bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan segala kebaikan dan amal solehnya, dan hendaknya itu berkelanjutan di bulan-bulan yang berikutnya. Rabb yang dia ibadai selama Ramadan adalah Rabb pula yang dia ibadai di Syawal, Dzulqa'dah dan seterusnya. Oleh sebab itu para ulama salaf menyebutkan bi'sal qaum la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek orang adalah yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan dia semangat beribadah kepada Allah. Hanya ketika Ramadan luar biasa kebaikan dan ketaatannya. Luar biasa di bulan Ramadan dia jauh meninggalkan kemaksiatan dan berbagai dosa. Namun setelah itu kembali seperti sedia kala. Janganlah kita semacam itu. Hendaknya Ramadan menjadi pemicu bagi kita untuk kembali dan selalu bertaqarrub kepada Allah, memperbanyak amal ketaatan kita kepada Allah di setiap hari dalam usia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah, dan itu doa kita selalu kepadanya, memberi taufik kepada kita agar kita selalu taat dan ibadah kepadanya, selalu menjauh, menyelamatkan diri kita dari berbagai kemaksiatan yang dimurkai olehnya. Demikian yang kita selalu berharap dan memohon kepada Allah agar hidup kita diberkahi olehnya dan diridhoi kita di dunia serta akhirat kelak. Amin rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.